Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumi liqa'i rabbih. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah yang dimuliakan Allah, malam ini kita sampai pada stasiun yang ke-34, firasat dari firman Allah surat Al-Hijr 75. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna fi dhalika la ayatin lil mutawassimin. Sesungguhnya dalam yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi siapa? Lil mutawassimin. Apa arti lil mutawassimin? Lil mutafarrisin, bagi orang yang punya firasat. Yang demikian itu ada tanda-tanda bagi siapa? Bagi yang punya firasat. Yang tak punya firasat, ya bukan tanda-tanda, biasa aja dia melihatnya. Qala al-musannifu rahimahullah, Imam Abu al-Qasim Abdul Karim Ibn Hawazin berkata, Imam Al-Qushairi, kami meriwayatkan dari guru kami Abu Abdurrahman As-Sulami rahimahullah, dari Ahmad Ibn Ali Ibn Al-Husain Ar-Razi, dari Muhammad Ibn Ahmad Ibn Sakan, dari Musa Ibn Dawud, dari Muhammad Ibn Kathir Al-Kufi, Kufi orang Kufah, dari Amr Ibn Qais, dari Atiyah, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru bi nurillahi azza wa jalla. Takutlah kamu pada firasat orang beriman karena dia memandang dengan nur, cahaya dari Allah. Hati-hati kamu terhadap firasat orang beriman karena dia memandang dengan nur, cahaya dari Allah. Wal firasatu, firasat itu apa? Khatirun, lintasan alal qalbi, dalam hati. Fayanfi ma yadaduhu, menghilangkan lintasan-lintasan yang lain. Lintasan-lintasan dalam hati itu seperti goresan pensil pada kertas. Tapi ada satu goresan spidol yang kuat, sehingga yang pensil-pensil itu hilang. Begitulah firasat itu kuat. Walahu alal qalbi hukumun, dan dialah yang menjadi hukum pada hati. Yang lain itu tidak. Istiqaqan min farisatis sab'i. Istiqaqan diambil dari kata farisatis sab'i. Buruan, korban hewan buruan. Kalau ada seekor macan tutul ingin berburu, ada kelinci, ada rusa, ada burung, ada lain. Tapi ada satu yang dia fokus. Maka yang fokus itu, sebagaimana tajamnya pandangan matanya, tajamnya fokus dia ke situ, begitulah tajamnya firasat. Seperti tajamnya seekor binatang buas untuk menangkap buruannya. Walaysa fi muqabalatil farasati mujawizatun linnafsi. Tidak ada kemungkinan-kemungkinan. Kalau sudah firasat kuat, tak ada maybe yes, maybe no, entah iya, entah tidak. Pasti terjadi. Wahia ala hasabi quwwatil iman. Firasat itu sama seperti kita pakai wifi. Ya, tergantung kekuatan signalnya. Ada yang satu mata, ada yang dua mata, ada yang hilang-hilang timbul. Sesuai kekuatan iman. Fa kullu man kana aqwa imanan kana ahadda farasah. Firasah. Siapa yang paling kuat imannya, dia yang paling tajam firasatnya. Kata Imam Abu Sa'id Al-Kharraz, man nazara bi nuril firasat, nazara bi nuril haqqa. Siapa yang memandang dengan cahaya firasat, maka dia sedang memandang dengan cahaya Allah SWT. Wa takunu mawad ilmihi minal haqqi bila sahwin wala ghaflah. Maka ilmu dia tidak ada lupa, tidak ada lalai. Bal hukmu haqqin jara ala lisani abdin. Yang terjadi itu adalah hukum Allah terletak pada lisan hamba. Hukumnya hukum Allah, tapi mengalir pada lisan seorang hamba. Wa qawluhu, makna ucapannya nazara binuril haq, memandang dengan cahaya hak, cahaya Allah, maksudnya binurin khassahu bihil haqqu, cahaya yang diberikan Allah kepada orang yang dipilih oleh Allah, khusus, khassahu. Banyak negeri, tapi ada satu negeri yang dipilih Allah, Makkah Madinah. Banyak orang, tapi ada satu yang dipilih Allah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. banyak malam, tapi ada satu malam yang dipilih Allah, malam Lailatul Qadar. Banyak siang, tapi ada satu siang yang dipilih Allah, hari Arafah. Begitu juga, banyak orang, tapi ada yang dipilih oleh sesuai dengan apa? Sesuai dengan ilmu Allah, kehendak Allah. Ada orang baik, tapi tak dikasih Allah. Dijaga Allah, dia supaya tidak sibuk dengan itu. Jadi tidak selamanya. Sesuai dengan ilmu Allah, bukan karena kemauan kita. Imam Al-Wasiti berkata, innal firasata sawati'u anwarin. Sesungguhnya firasat itu adalah cahaya yang tajam. Lami'at fil qulub, menyala di dalam hati. Watamkin memungkinkan orang untuk mengetahui humilatis sarair fil ghuyub, segala rahasia tentang yang gaib, min gaibin ila gaib, dari satu gaib kepada yang gaib yang lain, yang tidak diketahui. Kita tahu karena melihat, kita tahu karena mendengar, kita tahu karena menganalisa, dia tahu karena diberitahu. Siapa yang ngasih tahu? Allah. Hatta yashhadal asya'a, sampai-sampai dia mau melihat segala sesuatu, min haitsu asyhadahul haq. Dia melihat sesuatu bukan karena pandangan dia, tapi karena Allah menjadikan pandangan itu untuk dia. Iyaha fayatakallamu ala dhamiril khalq. Fayatakallamu ala dhamiril khalqi. Dia berbicara dengan hatinya, tapi kalimat itu dikirimkan oleh Allah. Kalau begitu dia wahyu. Tidak, wahyu sudah putus. Itu kiriman dari Allah SWT. Wa yuhka an Abil Hasan Ad-Dailami. Diriwayatkan dari Imam Abul Hasan Ad-Dailami. Dakhaltu Antakya. Saya masuk ke kota Antakya li ajli Aswad, untuk berjumpa dengan Aswad. Qila li, ada yang berkata kepada saya, innahu yatakallam alal asrar. Ada orang yang ngasih tahu bahwa Aswad ini nama orang, dia bisa berbicara tentang segala rahasia-rahasia. Fa aqamtu fiha ala an kharaja min Jabal Likam. Maka saya pun menetap di kota Antakya itu sampai saya tunggu si Aswad ini keluar dari bukit Lakam di negeri Syam. Wa ma'ahu syai'un minal mubah yabi'ahu. Dia menjual barang-barang. Dia menjual barang-barang karena mereka tidak mau menggantungkan hidup pada orang lain. Dia berniaga jual hasilnya untuk makan. Wa kuntu ja'ian. Sedangkan saya lapar. Mundu yaumain, dua hari saya tak makan. Lam akul syai'an, tak makan sedikit. Fa qultu lahu bikam hadha? Lalu saya tanya kepada Aswad, berapa ini? Wa uhamtuhu anni ashtari ma baina yadayhi. Berapa ini? Saya buat seolah-olah saya mau beli apa yang ada di depan dia itu. Wa qala uqun sama, duduk sana. Kata si Aswad, duduk sana. Hatta idza bi'nahu nu'tika ma tashtari bi syai'an. Kau duduk aja sana sampai nanti kami sudah selesai jual ini, baru nanti kau datang lagi. Fataraktuhu, saya tinggalkan dia. Wasirtu ila ghairihi, saya pun pergi ke tempat lain. Uhimuhu anni usawimuhu, saya buat seakan-akan saya sedang menawar. Summa raja'tu ilaihi, setelah itu saya datang lagi kepada dia. Lalu saya katakan, in kunta tabi'u hadha faqul li bikam, kalau kau jual barang ini sebutkan berapa harganya. Faqala, kata Aswad, innama ji'ta yawmain, kau sudah lapar dua hari tak makan. Oh sama, duduk sana. Atta idza bi'nahu nu'tika ma tashtari bi syai'an, nanti setelah selesai kami jual ni baru kau beli. Faq'antu, lalu saya pun duduk. Falamma ba'ahu atani syai'an wa masya. Setelah selesai, lalu dia datang ngasih saya barang yang mau saya beli, habis itu dia pun pergi. Fatabi'tuhu, saya ikuti dia dari belakang. Faltafata ilayya, lalu dia menoleh ke belakang. Aswad menoleh ke belakang dan berkata, Idza aradat laka hajatun fa anzalahu Allahu. Kalau kau ada butuh sesuatu, kalau ada hajat sesuatu, maka Allah SWT akan menurunkannya. Illa yakuna li nafsika fiha hazzun, kecuali kau punya keberuntungan. Fatahjaba an hajatik, maka kau dapat terhijab dari hajatmu itu. Artinya apa? Allah bukakan hijab itu kepada Aswad. Dia tahu apa yang terjadi pada Imam Abul Hasan Ad-Dailami. Illa yakuna li nafsika fiha hazzun fatahjubu an hajatik. Aku mendengar Muhammad bin Al-Husain berkata dari Muhammad bin Abdullah Aku mendengar Al-Qattani berkata. Apa kata Imam Al-Qattani? Al-firasah, firasah itu mukasyafatul yaqin. Disingkapkan Allah Ta'ala segala hijab sehingga nampaklah yaqin. Wa mu'ayanatul ghaib, yang sebelumnya ghaib menjadi syahid, yang sebelumnya tak nampak menjadi nampak. Wa huwa min maqamatil iman, dan itu adalah salah satu dari stasiun-stasiun iman. Firasat itu salah satu dari stasiun iman. Wa qila, ada riwayat menyebut kana Syafi'i, Imam Syafi'i rahimahullah, wa Muhammad bin Hasan bersama Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani fil Masjidil Haram. Imam Syafi'i dengan Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani dalam Masjidil Haram. Fadakhala rajulun, masuk seorang laki-laki. Qala Muhammad bin Hasan, kata Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, atafarrasu annahu najjar. Menurut firasatku orang ini tukang kayu. Qala Syafi'i, kata Syafi'i, atafarrasu annahu haddad. Menurutku dia tukang besi. Kalau gitu mari kita tanya dia. Fa sa'alahu, "Hei fulan, kau tukang kayu apa tukang besi?" Faqala, orang itu menjawab, "Kuntu qabla hadha haddanan." Sebelum ini aku tukang besi. Wa sa'atu an unajjir, dan sekarang aku tukang kayu. Tak meleset. Pas sama. Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani dengan Imam Syafi'i, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Imam Abu Sa'id Al-Kharraz berkata, Al-Mustambit man yulahizul ghaiba abadan wa la yaghibu anhu. Orang yang mengamati sesuatu, Al-Mustambit namanya. Kalau Mustambitul Ahkam, orang yang mengamati dalil dapatnya hukum. Tapi ini Mustambit, hal yang ghaib diamatinya, direnungkannya. Yulahizul ghaiba abadan, selalu mengamati yang ghaib. Wa la yaghibu anhu, dan tidak ada yang ghaib dari dia, dia bisa tahu. Wa la yakhfa alaihi syai'un, tak ada yang tersembunyi. Wa huwa alladhi dalla alaihi qawluhu ta'ala. Itulah makna firman Allah surah An-Nisa 83. La 'alimahu alladhina yastambitunahu minhum. Mereka yang mengamati, melihat, mencari itu tahu dia apa yang tersembunyi di balik itu. Itu namanya mustambit. Yang kedua, mutawassim. Mutawassim, wa huwa alladhi ya'riful wasma. Orang yang tahu tanda. Wa huwa al-'arif bima fi suwaida'il qulub. Dia tahu apa yang ada dalam hati yang gelap, hati yang hitam. Bil istidlal, dengan dalil-dalil, bukti-bukti, indikasi, wal alamat, dan tanda-tanda. Itulah makna firman Allah surah Al-Hijr 75. Inna fi dhalika la ayatin lil mutawassimin. Di dalam itu ada tanda-tanda yang bisa diketahui oleh orang yang mutawassim. Ai lil arifin, yaitu orang-orang yang arif. Maqamnya ma'rifah, orangnya arif. Bil alamat, mengetahui tanda-tanda. Alladhi yubriha alal fariqaini min awliya'ihi wa a'da'ih. Dia bisa tahu dari wali Allah atau musuh-musuh Allah. Yang ketiga, ini yang paling yang jadi tema kita, al-mutafarris. Orang yang punya firasat. Yanzuru bi nurillah. Dia memandang karena kita ini sekarang bisa memandang karena nur, cahaya listrik. Kalau listrik ini mati, gelap, tak nampak. Besok pagi kita bisa memandang karena cahaya matahari. Kalau matahari hilang, kita tak bisa melihat. Mereka ini memandang binurillah, dengan cahaya dari Allah. Wadhalika sawati'u anwarin, cahaya yang tajam, cahaya yang kuat. Lami'at fi qalbih, berkilau dalam hatinya. Fa'adraka bihal ma'ani, sehingga bisa menangkap makna-makna. Wahuwa maksudnya nur, dari cahaya dari Allah itu. Min khawasil iman, dari orang-orang yang levelnya bukan awam, tapi khawas, iman. Walladzina hum akbaru minhum hazzan. Mereka ini mutafarris, yang punya firasat ini lebih tinggi, lebih besar keberuntungannya daripada mutawassim. Rabbaniyun, mereka ini adalah orang-orang yang rabbani, berakhlak dengan akhlak Allah Subhanahu wa taala. Rabb Allah. Rabbani, orang yang berakhlak dengan akhlak Allah. Kita sedang puasa ini sebenarnya sedang berakhlak dengan akhlak Allah. Allah tak makan, kita tak makan. Allah tak minum, kita tak minum. Allah buat tak buat baik, buat tak baik, kita buat yang sama, berakhlak seperti itu. Makanya Allah katakan as-saumuli, puasamu itu untukku. Karena saat kita berpuasa, kita sedang berakhlak seperti akhlak Allah. Itulah yang dimaksud firman Allah surat Al-Imran 79. Apa kata Allah? Kunu rabbaniin. Jadilah kamu orang yang rabbani. Allah tak dengki, Allah tak dendam, Allah tak marah. Yakni siapa itu? Ulama, orang yang berilmu. Hukama, orang yang punya hikmah. Mutakhalliqin bi akhlaqil haqqi. Mereka berakhlak dengan akhlak Allah. Nazran, baik dalam pandangan zahir, wa khuluqan, maupun dalam perbuatan batin. Wahum fariguna anil ikhbar anil khalqi. Mereka tidak perlu diberitahu tentang makhluk. Wa nazar ilahim wal ishtighal bihim. Memandang, melihat, Allah beritahu tentang itu. Syakautu ila waqi'in su'ahibzi, kata Imam Syafi'i. Aku melapor kepada Iwaki, hafalanku kacau. Fa'arsadani ila tarkil ma'asi, kata dia, jangan kau lakukan perbuatan maksiat. Li'annal ilma nurun, karena ilmu itu cahaya. Wa nurullahi laluh dalil asi, cahaya tak diberikan pada orang pelaku perbuatan maksiat. Allahu nurus samawati wal ard, mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Bercerita tentang cahaya. Cahayanya itu seperti dinding yang berlubang, dan lubang itu ada lampu. Lampu itu berkilau. Al-misbahu fi zujajah, lampu itu di dalam kaca. Az-zujajah tu kau kannaha kau kabundur riyu yuqad min syajaratin zaitunatin, dari pokok zaitun. Perumpamaan. Adapun Allah Ta'ala, laisa kamithlihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Allah tak menyerupai apapun. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah tak sama dengan satu apapun. Ada riwayat menyebutkan Abu Qasim Al-Munadi sakit. Dia orang yang hebat, seorang ulama besar di Naisabur. Fa'adahu Abu'l Hasan Al-Bushanji, lalu dia dijenguk oleh Imam Abu'l Hasan Al-Bushanji dan Hasan Al-Haddad. Washtaraya binisfi dirham tufahan, lalu kemudian Imam Abu'l Hasan dan Hasan Al-Haddad membeli setengah dirham, satu dirham 3 gram. Satu dirham itu 3 gram lebih kurang perak, kali 70 ribu, 210 ribu. Diberi mereka 210 setengah, berarti 110 ribu, 105 ribu. Mereka beli setengah dirham tufahan, apel. Mau jenguk orang sakit, beli apel. Fitarik, di jalan, nasiah, tapi belinya tidak cash. Beli apel, ku beli apel ya, nanti ku bayar ya. Wa hamalahu ilaih. Imam Abu Hasan dengan Imam Hasan Al-Haddad membawa apel itu mau diberikan kepada Abu Qasim Al-Munadi sakit. Falamma qa'ada, ketika mereka duduk, Imam Abu Qasim bertanya, "Ma hadhihi dhulmah?" "Loh, kok tiba-tiba gelap?" kata. Fa kharra. Maka Imam Abu Hasan Bushanji dan Imam Hasan Al-Haddad pun tersadar dan berkata, "Madza fa'alna?" Apa yang sudah kita lakukan? Kenapa Tuan Imam Abu'l Qasim tiba-tiba merasa gelap? Watafakkara, lama mereka berpikir. Rasanya tak ada buat dosa. Maksiat, zina, khamar, mabuk, tak ada. Faqala, la'anna lalam nu'addi thamana tufah. Mungkin karena ini belum kita bayar. Apel ini belum kita bayar. Fa'atayahu thaman. Lalu kemudian mereka pun pergi lagi ke tempat tukang apel tadi, bayar. Ini apel belum kami bayar tadi. Ya. Wa'ada ilaih. Imam Abu Hasan Bushanji dan Hasan Haddad datang lagi menjumpai Imam Abu Qasim Al-Munadi. Falamma waqa'a basarahu alayhima qala. Begitu Imam Abu Qasim melihat, ajib, kata dia. Ajib. Loh, kok terang, kata dia. Ayumkin al-insanu ay yakhruja min adh-dhulmati bihadhihi sur'ah? Mungkinkah ada manusia bisa cepat tiba-tiba gelap, tiba-tiba terang bercepat ini? Akhbirani an sya'nikuma. Tolong ceritakan dulu apa yang terjadi pada kalian berdua ini. Fadzakara lahu hadhihi al-qissah. Maka Imam Abu Hasan Al-Bushanji dan Imam Hasan Al-Haddad pun ceritalah, kami tadi beli ini, tak kami bayar cash ini. Oh, na'am. Kana ya'tamidu 'ala kulli wahidin minhuma minkum 'ala sahibihi fi i'ta'i ats-tsaman. Rupanya kalian tadi kata yang ini yang bayar, kata ini yang bayar. Wa rajul yastahi minkuma fit taqadi. Lalu kemudian penjual itu malu untuk meminta bayaran. Akhirnya belum dibayar. Maka ana tabaqat tabi'ah. Akhirnya dia menjadi satu tanggungan yang belum dibayar. Wa ana sabab, penyebabnya itu adalah aku. Innama ra'aitu dzalika fikum. Aku lihat pada kalian berdua. Wa kana Abu Al-Qasim Al-Munadi kadza yadkhul suq kull yawm. Imam Abu Al-Qasim Al-Munadi setiap hari kalau dia masuk ke dalam pasar, dia selalu menyeru, memanggil. Wa fa idza waqa'a bi yadihi ma fihi kifayatuhu min daniq ila nisfi dirham kharaja minhu. Dia selalu masuk ke dalam pasar, lalu kemudian fa idza waqa'a bi yadihi fihi kifayatuh, kalau dia sudah dapat cukup untuk kebutuhannya hari itu, min daniq ila nisfi dirham, seper 6 dirham sampai setengah dirham, asal sudah cukup dia pun keluar. Wa ala ila ra'si waqtihi wa mura'ati qalbihi. Jadi dia berniaga, berusaha di pasar hanya cukup untuk keperluan hari itu saja. Asal sudah cukup, sudah. Dia lebih mementingkan hatinya, mementingkan situasinya, mementingkan keadaannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Imam Husain bin Mansur berkata, "Al-haqqu Allah Subhanahu wa taala, hak yang maha benar, idza stawalla ala sirri, kalau Allah menguasai sir seseorang, dalam hati diri manusia itu ada namanya qalb. Di dalam qalb itu ada namanya sir. Kalau Allah menguasai sir seorang, malakahul asrar, maka Allah bukakan kepada hati itu segala rahasia. Fayu'ayinuha, maka dia bisa melihatnya. Wa yukhbiru anha, Allah beritahukan kepadanya. Kalau Allah menguasai hati, maka Allah bukakan hijabnya, Allah beritahukan. Makanya jangan heran kita bagaimana Imam Ibnu Jarir At-Tabari menulis tafsir sampai 24 jilid dengan sanad-sanadnya. Waktu itu belum ada laptop, belum ada Google. Bagaimana Imam Fakhruddin Ar-Razi menulis tafsir Al-Kabir 1 meter. Bagaimana Imam An-Nawawi menulis kitab tak sesuai jumlah halaman dengan umurnya. Allah bukakan. Allah bukakan yang gaib-gaib itu sehingga nampaknya. Su'ila ba'duhum 'anil firasah. Ada sebagian ulama ditanya tentang apa itu firasat itu, tuan. Faqala, ulama menjawab, arwahun. Arwahun tataqallabu fil malakut. Ruh. Ruh yang berbolak-balik di alam malakut. Ruh yang bolak-balik bergentayangan di alam malakut. Fatushrifu ala ma'anil ghuyub. Lalu dia melihat yang gaib-gaib. Fatantiqu an asraril khalqi. Lalu kemudian dia membicarakan itu tentang rahasia makhluk. Nataqa musyahadah. Bicaranya seperti orang yang melihat nyata. Seperti orang menonton. Seperti orang menyaksikan. La nataq zan. Fatantiqu an asraril khalqi nutqa musyahadatin la nutqa zannin wa hisbanin. Ruh yang terbang di alam malakut melihat segala yang gaib, lalu dia berbicara tentang segala rahasia, tapi bicaranya itu adalah bicara orang yang melihat secara nyata, bukan bicara orang yang prediksi dan mengira-ngira. Pasti. Waqila, ada pula riwayat menyebutkan, kana baina Zakaria asy-Syakhni dan seorang perempuan yang menyebabkan dia taubat. Imam Zakaria, kana yawman waqifan ala ra'si Abi Utsman Al-Hiri. Suatu ketika Imam Zakaria berdiri di dekat Abu Utsman Al-Hiri. Ba'da ma sara min khawasi talamidhi, setelah dia menjadi murid pilihannya. Fatafakkara fi sya'niha, dia memikirkan. Fatafakkara fi sya'niha, dia berfikir tentang perempuan yang menyebabkan dia taubat dulu. Farafa'a Abu Utsman ra'sahu ilaihi wa qala. Lalu kemudian Imam Abu Utsman mengangkat kepalanya dan berkata, "Ama tastahi? Apa kau tak malu wahai Zakaria? Apa kau tak malu Zakaria?" Apa maksudnya? Apa kau tak malu Zakaria? Kau masih ingat perempuan yang sebab kau taubat dulu? Ama tastahi? Apa kau tak malu? Qala al-ustaz Imam rahimahullah, kuntu fi ibtida'i wa salati bil ustaz Abu Ali Ad-Daqaq. Kata Imam Abu Al-Qasim Al-Qushairi, aku pertama kali berkomunikasi, berhubungan dengan Imam Abu Ali Ad-Daqaq aqada lil majlis fil masjid Mutriz. Mutriz, aku buat satu majlis di masjid. Fasta'dzantu waqtan lil khuruj ila Nasa. Lalu kemudian saya minta izin untuk pergi ke Nasa. Fa'adzina li. Lalu dia kasih izin. Pergilah. Wa kuntu amshi ma'ahu yawman fi tariq majlisih. Suatu ketika saya berjalan bersama beliau di suatu jalan menuju majlis. Fa khatara bi bali. Terlintas dalam hatiku. Laitahu yanubu anni fi majalisi ayyama ghaibati. Andai dia mau mewakili saya dalam majlis saya beberapa hari selama saya pergi keluar kota ini. Fa masyaitu qalilan. Lalu saya berjalan. Fa khatara bi bali. Terlintas lagi dalam pikiran dalam hati saya, annahu alil, dia sakit. Yasyqu alaihi an yanuba anni fil usbu' yawmain. Dia orangnya kan sakit-sakitan. Tak mungkin dia bisa menggantikan saya dalam seminggu dua hari. Falaitahu yaqtasir ala yawmin wahid fil usbu'. Tapi kalau enggak bisa dua hari, sehari seminggu pun jadilah. Faltafata ilayya. Imam Abu Ali Ad-Daqq memandang kepada saya. Apa kata dia? Fil usbu' yawmain anubu anka fil usbu' marrah wahidah. Kalau tak bisa dua kali seminggu, insyaallah sekali seminggu ku gantikan kau. Famasyaitu ma'ahu qalilan. Lalu saya berjalan bersama dia. Fakhatara bibali syai' thalis. Lalu kemudian terlintas dalam hati saya lintasan yang ketiga. Faltafata ilayya. Lalu kemudian dia menoleh lagi saya, dia ke saya. Wasarraha bil ikhbar anhu alal qata'. Kata dia, kalau tak bisa seminggu dua kali, seminggu sekali akan kugantikan majlismu. Begitu tajamnya firasat Imam Abu Ali Ad-Daqq. Aku mendengar Abu Abdurrahman As-Sulami berkata dari Abu Amr Ibn Nujaid, Imam Syah Al-Kirmani firasatnya tajam. La yukti, tak pernah salah kalau dia punya firasat. Dia berkata, man ghadza basarahu 'anil maharim, siapa yang menahan matanya dari yang haram-haram, wa amsaka nafsahu 'anil syahawat, siapa yang menahan dirinya dari syahwat, wa ammara batinahu bidawamil muraqabah, siapa yang memakmurkan mengisi batinnya dengan terus merasa muraqabah, diawasi Allah. Apa itu muraqabah? Kita siang tadi puasa tak makan tak minum, itu muraqabah, merasa diawasi Allah. Wallahi rahu bittiba'i sunnah, batinnya merasakan muraqabah, zahirnya ikut sunnah-sunnah Rasulullah, wa ta'awwada akal halal, makan halal terus-menerus, lam tu'ti firasatuhu, lam tu'ti firasatuhu, tak akan salah firasatnya. Berapa syarat firasat benar? Satu, mata. Dua, hawa nafsu. Tiga, batin. Empat, zahir. Lima, makan haram. Kalau tepat yang lima, maka tajam firasat. Abu Hasan An-Nuri pernah ditanya, min aina tawalladat firasatul mutafarrisin? Imam Abu Hasan Nuri, ya, dari mana firasat itu datang? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dia bacakan ayat, wa nafakhtu fihi min ruhi, Al-Hijr 29, Sad dan 72. Aku tiupkan kepada hambaku itu dari ruhku, kata Allah SWT. Faman kana hazuhu min dhalika nur atam. Siapa yang beruntung mendapat dari cahaya Allah itu, sempurnalah pengetahuannya. Kanat musyahadatuhu ahkam, maka apa yang dia saksikan itu pasti. Wa hukmuhu alal bil firasati asdaq, firasatnya jitu, tepat. Ala tara kaifa ajaba nafhar rufih as-sujud lahu. Apakah kau tidak melihat, kalau sudah ditiupkan Allah Subhanahu wa taala ruh kepadanya, maka semua makhluk bersujud kepadanya. Sudah ditiupkan Allah Subhanahu wa taala ruh kepadanya, maka seluruh makhluk bersujud kepadanya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa idza sawaituhu, setelah aku ciptakan dia, wa nafakhtu fihi min ruhi, aku tiupkan ruh kepadanya, faqa'u lahu sajidin, semua makhluk-makhluk bersujud kepadanya. Al-Hijr 29. Wa hadzal kalam min Abil Hasan An-Nuri. Kalimat Imam Abul Hasan An-Nuri ini ada problem, muskil. Yadhkuru nafhar ruh, dia menyebutkan ditiupkan ruh. Ditiupkan ruh. litaswibi ma yaqulu biqalamil arwah, ditiupkan ruh. Kalau ruh ditiupkan ke kita dari Allah, berarti ruh itu sama sifatnya macam sifat Allah, berarti ruh kita qadim azali, tidak berawal, tidak berakhir, seperti Allah. Kalau begitu ada dua, ada Allah, ada ruh kita yang memiliki sifat yang sama. Wala kama yaluhu liqulubil mustad'afin, tidak seperti itu, kata dia. Fa innal ladzi yasihhu, pendapat yang sahih adalah alaihi nafhu wal ittisal. Maksud ditiupkan ruh itu adalah ditiupkan ruh ittisal wal infisal, fa huwa qabil litta'sir wat taghyir, tidaklah sama antara ruh yang ada dalam diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa begitu? Karena ruh yang ada dalam diri kita ini terpisah, menerima pengaruh, bisa berubah-ubah. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala ghairul qabil litta'sir wat taghyir. Wa dzalika min simatil hudus. Ruh yang ada dalam diri kita ini adalah hudus, baharu. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala qadim. Wa anna Allah Subhanahu wa taala khassa al-mu'minin bin basair. Lalu apa maksud Allah meniupkan ruh itu? Ada orang-orang yang diberikan Allah Subhanahu wa taala cahaya. Itu makna takwil, tidak dipahami seperti teksnya. Khassa al-mu'minina bi basair. Allah mengkhususkan orang-orang beriman dengan pandangan, wa anwarin, dengan cahaya-cahaya, biha yatafarrasun, dengan cahaya itulah dia punya firasat, wa hiya fil haqiqati ma'arif, cahaya makna kiasannya, hakikatnya apa cahaya itu? Ma'arif, ilmu pengetahuan. Bedanya dengan ilmu, ilmu dari akal, ma'arif dari hati. Wa alaihi yuhmalu qawluhu, itulah makna firman Allah, fa innahu yanzuru, itulah makna sabda Nabi SAW, fa innahu yanzuru binurillah, dia memandang dengan cahaya dari Allah. Ai bi'ilmin, dengan ilmu, wa basirah, ilmu pandangan batin. Yakhussuhu Allah taala bihi wa yufriduhu min duni askalih. Ada orang-orang yang dikhususkan Allah Subhanahu wa taala dan dia mendapatkan yang tidak didapatkan pada seluruh semua manusia sesuai dengan kadar ilmu yang dikehendaki Allah. Wa tasmiyatul ulumi wal basair anwaran. Ilmu dan pandangan batin itu disebut dengan nur. Nur. Ghairu mustabdi' wa la yab'udu wasfu dhalika bin nafkh. Penyebutan ilmu dan pandangan batin itu disebut dengan cahaya, itu bukanlah penggunaan istilah yang baru. Wa la yab'udu wasfu dhalika bin nafkh. Dan penggunaan kata ditiupkan, ilmu itu ditiupkan, cahaya itu ditiupkan, masih sah penggunaan kata tiup. Wal muradu minhu, maksudnya adalah al-khalqu, diciptakan. Ini untuk membantah orang yang mengatakan bahwa kita ini tidak diciptakan, tapi kita ini adalah memancar dari Allah. Kalau Allah itu cahaya, lalu kemudian memancar dari Allah, berarti Allah dengan cahaya itu sama. Berarti Allah yang Allah, kita ini cahayanya, berarti sifat Allah dengan sifat cahaya yang ada pada kita ini sama. Dibantah itu di dalam kitab Risalah Aqlul Syairiyah. Kita ini adalah makhluk ciptaan Allah. Allah qadim, kita baharu. Karena ada juga kelompok yang mengatakan ruh yang ada dalam diri kita ini adalah dari pecahan dari diri Allah. Kalau Allah azali, tak berawal, tak berakhir, Allah qadim, maka dia pun juga qadim. Na'uzubillah, hasyalillah, subhanahu wa ta'ala amma yasifun. Nah, ini menunjukkan akidah. Ar-Risalah Al-Qushairiyah meluruskan akidah. Wal muradu minhu al-khalqu. Makna tiup di situ adalah Allah menciptakan makhluk. Ingat itu dalam pembahasan tentang firasat. Maqala Al-Husain bin Mansur. Imam Husain bin Mansur berkata, al-mutafarris, orang yang punya firasat, wal musib bi awwali marmahu ila maqsadihi, ila maqsadihi. Orang yang tepat pada lemparan pertamanya, marma, tempat gol main bola itu marma. Tempat lemparan, kalau kita melempar, mau melempar pokok itu tepat lemparannya, itulah orang yang punya firasat itu, tepat. Di awal di marma, pas, mengena, jitu. Wala ya'ruju ala ta'wilin wa zannin. Tidak ta'wil, interpretasi, tidak zon, prasangka, wa hisban, tidak pula prediksi, tidak perkiraan. Waqila, ada pendapat yang mengatakan, firasatul muridin takunu zannan. Nah, level yang paling bawah murid, orang yang punya iradah. Habis itu khawas. Orang yang firasat awal-awal itu zon. Yujibu tahqiqan. Prasangka yang meningkat menjadi kebenaran. Sedangkan firasat arifin adalah tahqiq. Yujibu haqiqan. Orang yang muridin dari zon prasangka menuju tahqiq. Sedangkan arifin dari tahqiq menuju hakikat. Jadi levelnya kalau begitu, zon, tahqiq, hakikat. Imam Ahmad bin Asim al-Antaqi berkata, "Idza jalastum ahlas sidqi." Kalau kamu duduk dengan orang jujur, orang benar, "Fajalisuhum bisidqi." Maka duduklah kamu dengan benar. Ada di situ majelis orang-orang benar, orang-orang betul, abad, sikap kamu pun sikap orang betul. Fa'innahum jawasi sul qulub. Karena mereka itu adalah mata-mata, intel mereka itu. Mereka itu intel qulub, hati. Hati-hati kalian, jaga hati baik-baik. Makanya kadang koruptor-koruptor takut dia dulu, takut. Ah ini ketahuan nak nanti. Gelap nanti guys. Yadkhuluna fi qulubikum. Karena mereka itu masuk ke dalam hati kamu, wa yakhrujuna minha, dan dia masuk ke dalam hati kamu, kemudian dia keluar, min haitsu la tuhissun, tapi kamu tak merasa. Hati-hati kamu, masuk dia ke hati kamu, habis itu dibaca-bacanya file-file yang ada di dalam, habis itu dia keluar, kamu tak tahu. Bisa di cloning ya, macam mengcloning handphone juga, tahu dia passwordnya. Aku mendengar Muhammad ibn Husain berkata dari Mansur bin Abdullah, dari Khuldi, dari Abu Ja'far al-Haddad. Kata Imam Abu Ja'far al-Haddad, al-firasatu awwalu khatirin bila mu'arid. Firasat itu adalah lintasan yang pertama, pasti, mutlak. Fa'in arada mu'arid min jisihi fahuwa khatir. Kalau dia masih lagi bertentangan dengan lintasan-lintasan yang lain, maka dia adalah lintasan hati dan bisikan jiwa. Hanya bisikan-bisikan dalam diri. Kadang kita ini kan diam mulut tapi berbisik-bisik di dalam. Itu bukan firasat. Firasat itu sesuatu yang tajam, yang kuat, yang kokoh, yang tidak diganggu oleh bisikan-bisikan lain. Itulah dia firasat. Wa yuhka an Abi Abdullah Ar-Razi. Diriwayatkan dari Abu Abdullah Ar-Razi, beliau menetap di Naisabur. Kasani Ibnu al-Ambari sufan. Ibnu al-Ambari memasangkan saya baju suf. Suf baju dari bulu kambing. Bulu domba. Wa raitu ala ra'si Shibli qalansuah. Kemudian kulihat di kepala Imam Shibli ada peci qalansuah zarifah, bagus sekali taliqu. Aku sedang pakai baju dari bulu domba, kulihat topi Imam Shibli, bagus sekali topinya, sesuai kalau aku pakai topi itu. Fatamannaitu fi nafsi ayyakuna jami'an li. Aku berharap supaya bajuku bulu domba, topiku pun topi bulu domba yang punya Imam Shibli. Falamma qama Shibli min majlisihi iltafata ilayya. Ketika Imam Shibli berdiri dari majlisnya, dia menoleh kepadaku. Fatabi'tu, lalu ku ikuti dia. Wa kana 'adatuhu idza arada an attabi'ahu yaltafitu ilayya. Dia biasanya kalau dia ingin supaya aku ikut, dia biasanya noleh. Kalau dia noleh ke aku, itu berarti signal disuruhnya aku ngikut. Begitu dia toleh, aku pun ikut. Falamma dakhala darahu, ketika dia masuk ke rumahnya, dakhaltu, aku pun ikut ke dalam. Faqala li, kata Imam Shibli, inzi' sof, buka baju jaket bulu kambing, bulu domba itu. Aku buka lah, fanaza'tu. Falaffahu, lalu digulung ya. Wata' falaffahu wa tarah al-qalansuah alaih. Dia ambilnya pecinya, digulungkannya dengan baju tadi, lalu kemudian disuruhnya orang menyalakan api, hidupkan api gitu. Dibakarnya jaket bulu domba itu sama topi itu sekali dua-dua. Ini yang kau ingin-inginkan tadi kan? Sama baju kau itu kan, nah udah bakar semuanya. Qala Abu Hafs An-Naisaburi. Imam Abu Hafs An-Naisaburi berkata, "Laisa li ahadin ayadda'il firasah." Tidak boleh orang ngaku-ngaku punya firasat. Saya insyaallah firasat saya tajam, enggak boleh. Walakin yattaqil firasat minal ghair. Yattaqil firasata minal ghair. Yang dia lakukan adalah berhati-hati jangan sampai firasat orang membaca diri dia. Jadi kan mengkaji firasat ini bukan berarti kita sok-sok punya firasat, tapi kita hati-hati jangan sampai kena baca firasat orang lain. Di mana Nabi SAW, karena Nabi berkata, ittaqu firasatal mu'min, hakutlah kamu firasat mu'min. Walam yakul tafarrasu, Nabi tak ada mengatakan, berfirasat-firasatlah kamu. Tidak ada. Karena dia bukan kuasa kita, itu dari Allah. Ada kalanya dia datang, ada kalanya. Itu pinjaman. Fakaifa yasihu da'wal firasati liman huwa fi mahalli ittiqa'il farasa. Bagaimana mungkin orang boleh mengaku-ngaku punya firasat padahal dia semestinya menjauhi dari firasat. Jadi tak boleh ngaku-ngaku punya firasat. Yang mesti kita lakukan adalah menghindari diri, jaga diri jangan sampai dibaca orang yang punya firasat. Imam Abu Abbas bin Masruq berkata, "Dakhaltu ala Syekh, saya menjumpai seorang tuan guru. A'uduhu, aku jenguk dia waktu dia sakit. Fawajadtuhu ala hali rissatin. Aku lihat dia dalam keadaan lemah. Dia dalam keadaan sakit, dalam keadaan lemah. Fakultu fi nafsi. Terlintas dalam hatiku. Min aina yartaziqu hadha syekh. Dari manalah syekh ini makan. Kasiannya. Faqala li. Syekh itu berkata kepadaku, ya Abul Abbas, wahai Abul Abbas. Da'anka hadhil khawatir ad-dani'ah. Janganlah sampai kau punya lintasan-lintasan hina seperti itu. Fa inna lillahi altafan khafiyah. Karena Allah Subhanahu wa taala punya kelembutan yang tersembunyi. Hai Abul Abbas, jangan sampai terlintas dalam hatimu lintasan yang hina seperti itu. Masa kau khawatir aku makan dari mana? Allah Subhanahu wa taala punya kelembutan yang tersembunyi. Wa yuhka 'an az-Zabiri. Diriwayatkan dari Imam Az-Zabiri. Kuntu fi Masjid Baghdad. Aku sedang berada di Masjid Baghdad. Ma'a jama'ati minal fuqara. Bersama fuqara. Falam yaftah alaina bi syai'in ayyam. Kami tak ada dapat makanan apa-apa. Susah tak makan, tak minum. Fa'ataitu al-khawas li'as'alahu syai'an. Lalu saya datang kepada al-khawas untuk minta. Falamma waqa'a basarahu alaya qala. Al-haja allati ji'ta li'ajliha ya'lamuha Allah amla. Kau ingin sesuatu? Ya. Allah tahu apa tidak? Faqultu bala. Ya, Allah tahu. Faqala al-khawas berkata, uskut. Wala tubriha li makhluk. Diam. Kebutuhanmu jangan kau ceritakan kepada makhluk. Faraja'atu. Aku pun pulang. Walam abbas illa qalilan. Tak berapa lama. Fataha alaina bima fawqal kifayah. Aku pun pulang. Tak berapa lama tiba-tiba dapat yang kami butuhkan itu. Bima fawqal kifayah. Lebih dari yang kami perlukan. Apa maknanya? Kalau memang engkau punya hajat, mengadulah kepada Allah, jangan mengadu kepada makhluk. Qila, ada riwayat Sahal bin Abdullah yauman fil jami. Suatu hari Imam Sahal bin Abdullah berada di masjid. Faqa'a hammam fil masjid min syiddati ma lahiqhu min al-hir wal mashaqqah. Lalu kemudian suatu ketika Imam Sahal bin Abdullah berada di dalam masjid. Faqa'a hammam fil masjid min syiddati ma lahiqhu min al-har wal mashaqqah. Lalu kemudian faqa'a hammamun fil masjid min syiddati ma lahiqhu min al-har wal mashaqqah. Karena saking panas dan saking sulitnya, lalu kemudian terjatuh di dalam masjid. Faqala Sahal, Imam Sahal berkata, inna Shah al-Kirmani mata sa'ah. Sesungguhnya Imam Shah al-Kirmani meninggal insyaallah fakatabu dzalik fakana kama qala, seperti yang dikatakan Imam Sahal bin Abdullah, meninggal saat tepat itu, pada saat yang dia ucapkan itu meninggal Imam Syah Al-Kirmani. Ada riwayat menyebutkan Abu Abdullah At-Turghandi, seorang ulama besar, pergi ke Tus. Tus kampungnya Imam Saraj At-Tusi. Falamma balagha Khurra, ketika dia sampai di suatu daerah namanya Khurra, dia berkata kepada temannya, ishtaril khubz, beli roti. Fashtara ma yakfihi ma, lalu diberilah yang cukup untuk mereka berdua. Faqala, ishtari akthar min dhalik, berilah banyak sikit. Kenapa sikit kali kau beli? Fashtara sahibahu ma yakfi 'asharata anfus ta'ammudan, dibelinya cukup untuk 10 orang. Faka'annahu lam yaj'al liqawli dhalika syekh tahqiqan, seakan-akan dia tak percaya ucapan syekh itu. Dibelinya untuk 10. Ha, sudah aku beli 10. Falamma sa'inna ila al-jabal, ketika kami naik ke atas bukit, idzan bi jama'atin, rupanya ada satu jumpa dengan sekelompok orang, qayyadat humul lusus, mereka diikat oleh perampok pencuri. Lam yakulu mundu muddah, mereka ini sudah tak makan berhari-hari. Fas'aluna ta'am, fas'aluna ta'am, mereka minta, ada makanan untuk kami tuan? Faqala qaddim ilaihim sufra, bentangkan kain, kasih mereka makan. Nah, itulah dia jatah 8 orang tadi yang kau beli roti itu. Bukan untuk kita, untuk mereka itu. Ustaz Al-Imam Imam Al-Qushairi berkata, aku berada di depan Imam Abu Ali Ad-Daqaq pada suatu hari. Fajara hadis Syekh Abi Abdurrahman As-Sulami. Lalu kemudian cerita tentang Abu Abdurrahman As-Sulami. Innahu yaqumu fis sama' muwafaqatan lil fuqara. Dia mendengar sama', sama' bacaan syair-syair, sima' atau sama'. Faqala Ustaz Abu Ali, mithluhu fi halihi, mithluhu fi halihi, seperti dia itu dalam keadaan halnya. Hal, sebagaimana sudah kita bahas, hal adalah kondisi spiritual seorang hamba, seorang wali Allah. La'alla sukun awla bihi, orang seperti dia itu diam lebih baik daripada mendengar sama'. Thumma qala fi dhalikal majlis, kemudian beliau berkata di majlis itu, imdi ilaihi fasatajidhu wa huwa qa'idun fi baiti kutubihi wa ala wajhil kutub mujalla, imdi ilaihi, biarkan dia. Fasatajidhu wa huwa qa'idun fi baiti kutubihi, kau akan menemukan dia duduk di rumahnya, dia di rumahnya di bersama buku-bukunya. Wa ala wajhil kutub, di bagian kitab bagian depan itu, mujalladatun hamra, ada beberapa jilid buku berwarna merah. Murabba'ah saghirah, ada segi empat kecil. Fiha ash'ar Husain bin Mansur, di dalam kotak itu ada rambut Husain bin Mansur. Fa'ahmil tilkal mujalladah, lalu saya bawa buku yang berjilid-jilid itu. Fa'ahmil, fa'ahmil tilkal mujalladah, bawakan buku yang berjilid itu. Wala taqullahu syai'an, jangan katakan apapun kepada dia. Waji'ni biha, bawakan kepada saya. Wa kana waqtul hajirah, waktu itu waktu siang, zuhur. Fadakhaltu alaihi, lalu saya masuk menjumpai dia. Fa idza huwa fi bait, fi baiti kutubihi, betul aku jumpai tuan guru itu sedang berada di antara kitab-kitabnya. Wal mujalladah mawdu'ah bihausu bihaitsu dzakar, dan buku yang berjilid-jilid tadi persis seperti yang dikatakan. Falamma qa'adtu, ketika aku sudah duduk, akhadha Syekh Abu Abdurrahman As-Sulami fil hadis, Syekh Abdurrahman As-Sulami pun ceritalah, cerita. Maqala, dia berkata, ba'dun nas, ada sebagian orang, yungkir ala ahadim minal ulama, ada sebagian orang yang mengingkari ulama ketika bergerak mendengarkan sama'. Sama' itu pembacaan syair, pembacaan syair, maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Mestinya kalau orang yang maqamnya sudah tinggi mendengarkan sama' itu diam, tapi dia tadi waktu mendengarkan sama' itu kan dia bergoyang, bergoyang badannya. Itu yang disindir oleh Imam Sulami. Apa kata dia? Ba'dun nas, ada orang kata dia, yungkiru ala ahadim minal ulama, yang mengingkari ulama harakatahu fis sama. Kita bergoyang, warnanya mendengar. Coba tengok kalau ada orang baca syair, coba tengok Habib Umar bin Hafiz, coba tengok Syekh Ali Jum'ah, coba tengok ulama-ulama besar tu. Kira-kira pas mendengar tu dia apa-apa? Apa diam aja atau lehernya bergoyang atau badan itu harakah namanya. Ada sukun, sukun diam. Ada harakah ketika mendengar sama. Nanti stasiun keberapa ada kita bahas tentang sama. Fa'ru'iya dhalika al-insan yawman khalian fi baitin. Lalu kemudian diperlihatkan kepada orang itu, dia sedang menyindir ini. Ada sebagian orang mengingkari, katanya ulama enggak boleh bergerak badannya kalau mendengar sama. Lalu diperlihatkan kepada dia suatu hari di rumah, lalu kemudian dia berada di rumah itu. Fasu'ila an halihi faqala kanat mas'alatu muskilati Ali. Ini adalah masalah pertanyaan dari Imam Ali, Abu Ali. Fatabayyana li ma'naha, maka fahamlah aku maknanya. Falam atamalak minas surur, aku pun bahagia bukan main. Hatta qumtu adur, sampai aku berdiri lalu kemudian aku bergerak. Faqila li, faqila lahu, dikatakan kepadanya, mithlu hadha yakunu haluhum, beginilah keadaan mereka, beginilah kondisi keadaan mereka. Apa maknanya? Mereka bergerak ketika mendengarkan sama. Ada respon dia ketika mendengarkan sama. Falamma ra'aitu ma amarani bihil ustaz Abu Ali Ad-Daqaq, ketika aku sudah melihat apa yang diperintahkan Abu Ali Ad-Daqaq kepada diriku, wa ma wasafa li 'ala al-wajhi alladhi qala, apa yang dia suruh tadi di awal persis yang ku alami. Mengambil buku, nanti kau ketemu syekh itu ada di depan buku, di depan bukunya itu ada beberapa, ada kotak. Wajara 'ala lisani Syekh Abi Abdurrahman makana qad dzakarahu, persis seperti yang diucapkan Syekh Abu Abdurrahman. Tahayyartu, aku pun bingung. Wa qultu kaifa af'al bainahuma, bagaimana aku bisa melakukan antara keduanya? Tsumma fakartu fi nafsi, lalu aku berpikir. Wa qultu la wajha illa as-sidq, tak ada jalan lain kecuali percaya. Fa qultu innal ustaz Abu Ali wasafa li hadhihi al-mujalladah, Ustaz Abu Ali Ad-Daqaq menceritakan kepadaku, katanya begini-begini buku ini. Wa qala li ihmilha, bawa buku ini. Min ghairi an tasta'zina syekh, jangan minta izin kepada syekh, bawa aja. Wa ana huwa dha akhafuka, aku senang berada di sini, aku takut. Kalau tak minta izin kepadamu, gimana aku mau bawa buku ini? Wa laysa yumkinuni mukhalafatuhu, tak mungkin aku melawan tuan guru. Fa yusha'in ta'muruni bih, apa yang kau perintahkan kepadaku? Fa akhraja mujalladan akhar, dia mengeluarkan beberapa jilid buku yang lain. Min kalamil Husain, wa fihi tasnif lahu sammahu kitab As-Suhyur fi naqdid duhur, di situ ada satu kitab judulnya As-Suhyur fi naqdid duhur. Wa qala ihmil hadha ilaih, bawa buku ini kepada Abu Ali Ad-Daqaq. Wa qul lahu, katakan pada dia, inni utali'u tilkal mujalladah, aku sudah memeriksa beberapa jilid itu. Wa anqul minha abiyatan, dan aku sudah ambil beberapa bait syair dari buku itu. Ila musannafati, ke kitab-kitabku ini. Fakharrajtu, fakharrajtu. Nah, begitulah kisah mereka, begitu detailnya. Jadi firasat itu kadang ada orang firasat pakai interpretasi, agak-agaknya seperti-seperti itu jauh. Kalau ini detail, nanti kau ketemu dengan syekh ini akan begitu. Juga bisa dibaca dalam kisah Rihlah Ibni Battuta. Dia bertemu dengan wali-wali Allah, nanti kau ketemu akan di sini, tinggal di rumah Syekh Fulan, kau akan makanya Rihlah Ibnu Battuta keliling dunia ini, berjumpa dengan berbagai macam orang. Dari mana dia tahu ketemu ini, ketemu ini? Bukan ada waktu itu internet. Ya, itu semuanya adalah dari yang diberikan Allah SWT kepada tuan-tuan guru mereka. Wa yuhka 'anil Hasan bin Haddad, diriwayatkan dari Imam Hasan bin Haddad, dia berkata, kuntu inda Abil Qasim Al-Munadi, saya bersama dengan Imam Abil Qasim Al-Munadi. Wa indahu jama'atun minal fuqara, dia bersama jamaah. Faqala li, dia berkata kepada saya, ukhruj wa atihim bi syai', pergi bawa sesuatu untuk mereka. Fasarartu, saya senang sekali. Haitsu adina li fi at-takalluf lil fuqara, saya senang sekali bisa membantu orang fakir. Wa an atihim bi syai'in ba'dama 'alima faqri, saya bisa membantu, saya bisa memberi sesuatu, saya senang sekali. Fa akhadhtu miktalan, lalu saya bawa keranjang. Wa kharajtu, saya pun keluar. Falamma ataitu sikka siyar ra'aitu syaikhan bahiyan, ketika saya sampai di jalan, lalu kemudian saya lihat ada seorang tua bahian, berwibawa, salam tu alaih, lalu saya ucapkan salam padanya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Waqultu, lalu saya katakan, jama'atun minal fuqara fi mawdi. Itu di sana ada banyak orang jamaah fakir. Fahallaka anta takhallaq ma'akum bisyai? Mau enggak memberikan sesuatu untuk mereka? Fa'amara hatta idha akhraja ilai syai'a min khubz. Lalu dikeluarkanlah khubz, roti, laham, daging, inam, anggur. Falamma balaghtul bab, ketika aku sampai ke pintu, nada Abu Al-Qasim Al-Munadi. Imam Abu Al-Qasim Al-Munadi memanggil dari balik pintu. Radduhu ilal mawdi alladhi akhadhta minhu. Balikkan. Balikkan dari mana kau dapat roti sama makanan sama buah-buah tadi? Faraja'tu, saya pun pulang, wa'tadzartu ila Syekh, saya minta maaf. Waqultu lahu, waqultu, saya katakan, mohon maaf Syekh, lam ajidhum. Jamaah itu dah pergi entah ke mana, ini ku pulangkan lagi. Wa'aradtu bi annahum tafarraqu, mereka sudah berpencar. Waradattu sabab, lalu kemudian aku kembalikan makanan-makanan itu, daging, roti sama buah kembalikan. Semajitu ila suq, lalu kemudian saya kembali pergi ke pasar. Fafataha alayya bi syai', lalu saya pun bisa beli ini, dapat ini, dapat ini. Fahamiltu, saya bawa pulang, saya lagi menjumpai tuan guru. Kata tuan guru, udhul, masuk. Faqasastu alayhi al-qissah, lalu saya ceritakan kepada dia. Faqala na'am, faqala na'am, ya, kenapa tadi suruh? Dhalika ibn Siyar rajulun sultani, tadi kenapa aku suruh pulangkan? Karena dia itu rajulun sultani, dia PNS, dia pegawai kerajaan. Mansubu ila sultan wa ta'amuhu laysa bisafin. Mansubun ila sultan, dia dekat dengan sultan, ta'amuhu laysa bisafin, makanannya tak bersih. Idza ji'ta lil fuqara bi syai'in fa'tihim bimithli hadha. Kalau kau mau ngasih makan jamaah ini, kasih makan macam ini, bukan macam yang tadi itu. Qala Abu Al-Husain Al-Qurafi, zurtu Abul Khair At-Tinani, aku mengunjungi Imam Abul Khair At-Tinani. Falamma wada'tuhu, ketika saya setelah ketemu ngobrol, saya pun pulang. Kharaja ma'i ila babil masjid, dia menemani saya sampai ke pintu masjid. Begitu adat kalau menemani tamu, jangan orang pulang, assalamualaikum saya, ayah baliklah, temani dia sampai ke pintu. Ya Abul Husain, kata dia, ana alam annaka la tahmil ma'aka ma'luman, walakin ihmil ma'aka hatain tufahatain. Aku tahu kau tak ada bawa apa-apa, tapi bawalah ini, dua biji apel. Fa akhadtuhuma, lalu saya ambil, wada'tuhuma fi jaybi, saya letakkan di kantong saya. Wasurtu, saya gembira sekali. Falam yaftah li bi syai' thalathata ayyam, 3 hari tak ada saya dapat makanan apa-apa. Fa akhrajtu wahidatan minhuma, saya keluarkan satu apel, wa akaltuha, saya makan. Summa aradtu an akhruja tsaniyah, lalu kemudian saya ingin mengeluarkan satu biji lagi. Fa idza hamma jami'an fi jaybi, fa kuntu akul min huma wa yu'udani ilayya babul mawsil, fa qultu fi nafsi, fa idza huma jami'an fi jaybi, aku ingin mengeluarkan satu lagi, tapi rupanya dua-dua itu masih ada di dalam. Fa kuntu akul min huma, aku makan salah satu, wa yu'udani, kembali lagi ada. Lalu kemudian sampailah aku di pintu Mosul. Mosul, Mosul sekarang Mosul, Irak. Faqultu fi nafsi, innahuma yufsidani alayya hal tawakkuli idha salata ma'luman li. Innahuma yufsidani alayya hal tawakkuli, dua buah apel itu sudah merusak tawakkalku. Sebelumnya aku bertawakal, tapi karena dua apel itu rusak tawakkulku jadi. Asal aku merasa lapar, ah jangan takut, ada apel dua. Salata ma'luman li, maka dia menjadi pengetahuan. Fa akhrajtuhuma min jaybi bi marrah, lalu ku keluarkan dua-dua. Fa nazartu fa idza faqirun, lalu kemudian kulihat ada seorang fakir. Malfufun fi ibah, kulihat ada orang fakir, dia melilitkan kainnya di tubuhnya, di kepalanya. Yaqulu ashtahi tufah, kata orang fakir, ashtahi tufah, saya mau apel, saya mau apel. Fanawal tuhuma iyahu, paslah saya punya dua biji, saya kasih ke dia. Ini. Falamma abbartu wa qa'ali, ketika aku ceritakan apa yang terjadi, anna syekh innama ba'athahuma ilaih, Sebetulnya Tuan Guru ngasih dua apel tadi bukan untuk engkau, tapi untuk nanti kau akan jumpa orang di sana yang perlu apel. Itulah makanya waktu kau makan dia datang lagi. Hanya sekedar ujian untuk merusak tawakalmu saja. Wa kuntu fi rufqihi fi at-tariq. Fansaraftu ila al-faqir falam ajidhu. Falamma abartu wa qala anna shay'an ma huwa ba'athahuma ilayhi. Wa kuntu fi rufqihi fi at-tariq. Aku menemani dia di jalan, fansaraftu ila al-faqir falam ajidhu. Saya mau datangi lagi, tiba-tiba dia sudah pergi. Aku mendengar Muhammad bin Husain berkata, aku mendengar Abdullah bin Ali dari Abu Umar bin Alwan, dia berkata, syabun, ada seorang anak muda, yusahibul Junain, seorang anak muda bersahabat dengan Imam Junain, mengikuti Imam Junain. Wa kana yatakallam ala khawatirin nas. Dia selalu bercerita, si fulan dalam hatinya begini, si fulan begini, si fulan begini. Fadzukira lil Junain. Diceritakan kepada Imam Junaid. Imam Junaid, iya itu anak muda itu tahu tuh firasatnya tajam begini-begini. Faqala lahul Junaid. Imam Junaid berkata, "Hei anak muda, iya, ma hadzal ladzi dzukira anka? Apa yang terjadi? Engkau katanya selalu gini-gini-gini-gini." Qala al-Junaid, "I'taqid syai'an." "I'taqid syai'an." Coba kau pikirkan sesuatu. Imam Junaid mau ngetes. Faqala, "I'taqadtu." Faqala syabab, "I'taqadtu kadza wa kadza." Aku sedang berpikir begini, begini, begini. Faqala al-Junaid, la. I'taqid sanian, jangan pikirkan sekali lagi. Fa'ala, dia pun melakukan itu. I'taqad tu kada wa kada, begini, begini. Faqala, la, tidak. Itu yang ketiga kali, coba lagi. Faqala syab, anak muda itu berkata, hadha ajab. Hadha ajab. Aneh, anta saduq. Engkau benar, wa ana a'rifu qalbi. Aku tahu apa yang ada dalam hatiku. Kata Imam Junaid, "Shadaqta fil awal wa tsani wa tsalis." Engkau betul yang pertama tadi, engkau betul yang kedua tadi, engkau betul yang ketiga. "Walakinni urid aradtu an amtahinaka hal yataghayyaru qalbuka." Aku hanya sekedar ingin menguji engkau, apakah hatimu berubah atau tidak. Imam Junaid menguji dia. Aku mendengar guruku berkata, aku mendengar Abu Abdullah Ar-Razi berkata, "I'talla Ibn Ar-Raqi." Sakitlah Ibn Ar-Raqi. "Fahumila ilaihi dawa." Lalu dibawakanlah obat kepada dia. Obat itu diletakkan dalam bejana. "Fa akhadahu," dia ambil. "Suma qala wa qala al-yawm fil mamlakati hadas." Di kerajaan terjadi sesuatu. "La akul wa la ashrab hatta a'lam ma huwa." Aku tidak akan makan, tak akan minum sampai aku tahu apa yang terjadi. Fawarad al-khabar. Setelah beberapa hari datanglah berita, "Annal Qurmuti dakhala Makkah tadzalikal yaum." Syiah Qurmut masuk ke kota Makkah dan menguasai Masjidil Haram, mengambil Hajar Aswad. "Wa qatala biha tilka lil qatlatil 'azimah." Itulah terjadi pembunuhan besar-besaran di dalam Masjidil Haram. Aku tidak, terjadi sesuatu ini di kerajaan. Aku tak akan minum, tak akan makan sampai aku tahu apa yang terjadi. Rupanya betul. Masuk Syiah Qurmuti Batiniyah menghancurkan, mengambil Hajar Aswad dalam Ka'bah, di pintu, di sudut Ka'bah. Aku mendengar guruku Abu Abdurrahman As-Sulami berkata, dari Abu Utsman Al-Maghribi, "Zakar al-katib hadhihi al-hikayah." Penulis menceritakan kisah ini. "Faqala hadha ajab." Ini ajib, menakjubkan. Ajib. "Faqul tu hadha laysa bi'ajab." "Faqala li Abu Ali bin al-Katib, ma khabar Makkah yaum?" Bagaimana keadaan Makkah hari ini? "Wada taharabat Talahiyun wa Banul Hasan." Berperang antara Talahiyun dan Banul Hasan. "Muqaddam Talahiyun aswad alaihi imamatun ahra, alaihi imamatun hamra." Pemimpin panglima Talahiyun itu berkulit hitam. Kemudian memakai sorban warna merah. "Wa'ala Makkah al-yawm ghaim 'ala miqdaril haram." Di Makkah itu sekarang sedang berkecamuk di sekitar tanah haram. "Fakata ba'alu Abu Ali ila Makkah." Maka Imam Abu Ali menulis, "Fakana kama dzakartalah, kama dzakartulah." Persis seperti yang aku sampaikan, aku beritakan kepadanya. Wa yurwa an Anas bin Malik, diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dakhaltu ala Utsman bin Affan. Aku masuk menemui Imam Utsman, Khalifah Utsman bin Affan. Wa kuntu ra'aitu fit tariq imra'atan. Aku melihat seorang perempuan. Ta'ammaltu mahasinaha. Kulihat ada perempuan, lalu terbayang-bayanglah, oh cantiknya. Faqala Utsman. Apa kata Utsman? Yadkhulu alayya ahadukum wa atharu zahirati ala aynayhi. Ada orang hari ini menjumpai aku. Ada orang menjumpai aku hari ini, bekas-bekas yang nyata nampakku di kedua bola matanya. Faqultu lahu, awahyun ba'da Rasulillah? Apakah ada wahyu setelah Rasulullah SAW meninggal? Faqala la, kata Utsman, wahyu dah tak ada lagi, dah putus. Lalu apa itu tadi? Walakin tabusirah wa burhan. Tabusirah, pandangan batin. Wa burhan, penjelasan datang dari Allah. Wa firasatun sadiqah, dan firasat yang benar. Abu Sa'id Al-Kharraz berkata, aku masuk ke dalam Masjidil Haram. Aku lihat ada seorang fakir. Dia punya khirqatan, dua khirqah, dua kain. Yas'alun nasa syai'an, dia minta kepada orang. Faqultu fi nafsi, lalu terlintas dalam hatiku, misla hadza kallun 'ala nas, orang seperti ini menjadi beban aja, minta-minta makan sama orang. Fanazara ilayya, lalu dia memandang saya. Orang fakir yang saya ejek dalam hati saya itu tiba-tiba menoleh ke saya dan membacakan ayat. Wa'lamu annallaha ya'lamu ma fi anfusikum fahdharuh. Ketahuilah Allah tahu apa yang ada dalam hatimu, hati-hatilah kamu. Al-Baqarah 235. Qala fastaghfartu fi sirri. Lalu mendengar itu saya pun beristighfar kepada Allah. Astaghfirullahalazim, tahu rupanya dia apa yang ada dalam hati saya. Terus pengemis, orang fakir tadi pun manggil saya, dipanggilnya saya. Dibacakannya ayat, wa huwallazi yaqbalu at-taubata 'an 'ibadihi. Syura 25. Allah menerima taubat dari hamba-Nya. Wa huki 'an Ibrahim al-Khawwas. Diriwayatkan dari Imam Ibrahim al-Khawwas. Dia berkata, kuntu bi Baghdad, saya berada di Baghdad. Di Jami' al-Madinah, di masjid besar di kota Baghdad. Wa hunaka jama'atun minal fuqara, di sana ada jamaah fakir. Fa aqbala 'alaina syabun dharif, tiba-tiba datanglah seorang anak muda yang ganteng, pakaiannya bersih, thayyibur ra'ihah, wangi, harum semerbak, husnul khurmah, penampilannya bagus, husnul wajah, wajahnya bersih. Fa qultu li ashhabina, lalu saya katakan kepada sahabat-sahabat saya, yaqa'u li annahu yahudi, nampaknya orang ini Yahudi. Fakulluhum karahu dhalik, semua benci. Fakharajtu, aku keluar. Wakharaja syab, anak muda itu pun keluar. Semua raja'a ilaihim waqala, kemudian dia anak muda ini balik lagi ke mereka dan dia bertanya, madha qala syekh fiyah, apa kata syekh tadi tentang saya? Fahtashamuhu, tadi syekh tadi ngomong apa tentang saya, kata anak muda ganteng tadi. Mereka jamaah itu terdiam, mereka malu. Tapi anak muda ini maksa, apa kata syekh itu tadi tentang saya? Waqalu, akhirnya jamaah itu pun jawab, kata syekh itu innaka yahudi, kata syekh itu kau Yahudi. Lalu kemudian faja'ani wa aqba 'ala yadayya wa aslama, datang dia menjumpai syekh itu, diciumnya tangan syekh itu dan dia masuk Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Lalu kemudian ditanya, "Hei anak muda, iya. Kenapa kau masuk Islam?" Najidu, dia jawab, "Najidu fi kutubina anna as-siddiq la tukhti firasatuhu." Dalam kitab suci kami dikatakan bahwa orang yang siddiq firasatnya tak mungkin salah. Maka amtahinul muslimin, kuteslah orang-orang Islam ini. Fata'ammaltuhum, kutes. Betul tak di kalangan orang Islam ini masih ada orang siddiq? Waqultu in kana fihim siddiq fa fi hadhihi at-ta'ifah. Kalau memang betul ada siddiq, mungkin dalam kelompok ini. Li'annahum yaquluna hadithahu subhanah. Karena mereka berkata berdasarkan ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Falabastu 'alaikum. Maka aku pun membuat penampilan seperti ini supaya kacau pandangan mereka. Falamma ittala'a hadha Syekh Ali, ketika Syekh Ali tadi datang, wa tafarrasa fiya, dan dia berfirasat kepada saya, alimtu annahu shiddiq, saya tahu bahwa dia adalah salah seorang dari shiddiq. Wa sara syab min kibari sufiyah, setelah itu dia menjadi orang ulama besar di kalangan orang-orang yang mensucikan hatinya. Sufiyah man safa qalbuhu lillah, orang-orang yang suci hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tak ada syekh itu berkuar-kuar masuk Islam lah, wa may yabtaghi ghairal islami dina, siapa yang tak masuk Islam, tak ada. Cukup dengan firasatnya. Andailah tajam firasat kita, mungkin sudah banyak orang masuk Islam. Aku mendengar Syekh Abu Abdurrahman As-Sulami berkata, dari Abdullah bin Ibrahim bin Ala, aku mendengar Muhammad bin Daud berkata, aku bersama Imam Al-Jariri. Lalu kemudian imam itu bertanya, hal fikum man idza arada al-haq ayyatah ayyah, apakah di antara kamu ini ada seseorang, ayu haditha fil mamlaka hadasan a'lamhu qabla an yubrih, ada tak di antara kalian ini orang yang bisa mengetahui sesuatu sebelum aku ceritakan? Qulna la, tak ada. Waqala, ubku, menangislah kalian, ala qulubin lam tajid minallahi ta'ala syai'an, ada tak di antara kalian ini orang-orang yang sebelum kulu beritahu dia tahu? Tak ada. Menangislah kalian. Kenapa? Karena berarti hati kalian tidak mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Abu Musa Ad-Dailami berkata, aku bertanya kepada Imam Abdurrahman bin Yahya tentang tawakal. Faqala, "Law adkhalta yadaka fi famit tinnin." Kalau kau masukkan tanganmu ke dalam mulut ular naga, hatta balawar rusra, sampai ke pergelangan, la takhafu ma'allahi ta'ala syai'an ghairah, tak ada takutmu sedikit pun kecuali hanya kepada Allah. Itulah tawakal. Tinin, ular naga, bukan ular sawah. Kita ular lidi pun lari. Allah. Faharajtu ila Abi Yazid, aku menjumpai Imam Abu Yazid Al-Bistami, bertanya kepadanya tentang tawakal. Fadaqaqtu alaihi al-bab, lalu kutanya detail halus tentang tawakal. Faqala, alaysa fi qawli Abdurrahman kifayah, bukankah ucapan Imam Abdurrahman itu cukup? Faqultu iftah al-bab, iftah al-bab, bahaslah, saya mau apa tawakal menurut engkau. Faqala, ma zurtani atakal jawab min wara'il bab, ma zurtani atakal jawab min wara'il bab, kau datang kepadaku maka jawaban akan datang dari balik pintu. Walam yaftah lil bab, dia tidak membukakan pintu. Famadaitu, lalu saya pun pergi. Walabithtu sana, setelah setahun semua qasadtu, setelah setahun baru saya datang lagi. Apa kata dia? Marhaban, ahlan wa sahlan, selamat datang, welcome, jiktani zairan, sekarang kau datang mengunjungi aku. Fakuntu indahu syahran, sebulan aku bersama dengan dia. Wa kana la yakhtur biqalbi syai'in illa haddathani an, setiap yang terlintas dalam hatiku dia selalu menceritakannya selama sebulan itu. Fa inda wida'ihi li qultu, pas mau pulang lalu saya katakan, afidni fa'idah, berilah saya satu nasihat. Faqala, haddatsatni ummi, emakku pernah bercerita kepada aku, annaha kanat hamilan bi, waktu dia sedang menghamilkan aku, mengandung aku. Fa kanat idza qadima laha ta'amun min halalin, kalau ada makanan yang halal, imtaddat yadaha ilaih, kalau ada makanan halal tiba-tiba tangannya. Wa idza kana fihi syubhah, tapi kalau ada makanan itu yang syubhat, inqabadat yadaha, tertahan tangannya, tak bisa diulurkannya kepada makanan yang halal. Apa maknanya? Di antara penyebab tak ada firasat adalah makan syubhat. Imam Ibrahim Al-Hawas berkata, dakhaltul badiyah, saya masuk ke sebuah perkampungan. Fa'asabatni syiddah, waktu itu saya amat sangat lapar, sama sangat lelah, sangat letih. Falamma balaghtu Makkah, ketika aku sampai ke Makkah, dakhalani syai'un minal i'jab, saya merasa amat sangat terkagum-kagum. Nadatni ajuz, ada seorang tua memanggil saya, ya Ibrahim, wahai Ibrahim, kuntu ma'aka fil badiyah falam ukallimka, wahai Ibrahim, akulah yang bersama engkau di kampung Arab Badui itu, tapi aku tidak ngomong. Li'anni lam urid an ashghil sirraka, karena aku tidak mau menyibukkan batinmu. Ukhrij anka hadzal waswas. Aku tidak mau menyibukkan batinmu. Aku ingin mengeluarkan was-was itu dalam hati. Diriwayatkan bahwa Al-Firghani tiap tahun pergi haji. Imam Al-Firghani tiap tahun pergi haji. Lalu kemudian suatu saat dia lewat di kota Naisabur. Wala yadkhul ala Abi Utsman Al-Hayri. Tapi dia tidak mampir ke rumah Imam Abu Utsman Al-Hayri. Qala, fadakhaltu alaihi marratan. Maka suatu hari dia pun mampir. Wassalam tu, mengucapkan salam. Assalamualaikum wahai Imam Ali bin Utsman Al-Hayri, Abu Utsman Al-Hayri. Falam yarud alaihi. Assalamualaikum. Dia tak mengucapkan, tak jawabnya salam. Faqultu fi nafsi, muslimun yadkhulu alaihi wa yusallimu alaihi fala yarud. Orang muslim datang bertamu ke rumahnya, tak dia jawab salamnya, kenapa begitu? Qala Abu Utsman. Apa kata Abu Utsman? Mislu hadza yahujju wa yada' ummuhu la yabirruha. Orang seperti ini pergi haji membiarkan ibunya, tak berbakti pada ibunya. Tak disambutnya salamku karena dia tahu aku meninggalkan ibuku demi pergi haji. Maksudnya haji sunat. Lebih baik merawat ibu daripada pergi haji sunat. Faraja'tu ila Firghanah. Aku balik lagi ke kampungku walizum tuha. Lalu kemudian aku rawat ibuku, aku mandikan, aku suap pimakan hatta matat, sampai emakku meninggal dunia. Summa qasadtu Abu Utsman. Setelah itu aku datang lagi ke rumah Abu Utsman. Falamma dakhaltu, ketika aku masuk ke rumahnya, istaqbalani, disambutnya aku, wa ajlasani, didudukkannya di tempat. Summa innal Firghani lazamahu wa sa'alahu. Lalu kemudian dipanggilnya seorang pelayan untuk mengurus kendaraan segala macam. Fawallahu dhalika hatta mata Abu Utsman, sampai meninggal Abu Utsman. Waqala khairun nusaj, kuntu jalisan fi baiti, aku duduk di rumahku. Waqa'ali annal junaid bil bab, terlintas dalam hatiku bahwa Imam Junaid ada di pintu. Fanafaitu an qalbi, dalam hatiku terlintas Imam Junaid ada di pintu, tapi tak mungkin. Waqa'alisaniyan, terlintas lagi dalam hati, Imam Junaid ada di pintu, tak mungkin. Wasalisan, terlintas lagi tiga kali. Fakharajtu, kemudian aku keluar, aku buka pintu, fa'idha bil Junaid, rupanya memang ada Imam Junaid di luar. Faqala, kata Imam Junaid, limadha lam takhruj min ma'al khatir al-awwal, kenapa kau tak keluar waktu ada lintasan yang pertama tadi? Rupanya Imam Junaid pun tahu. Imam Mu'awal bin Husain al-Bistami berkata, dakhaltu ala Abi Utsman al-Maghribi, aku menjumpai Imam Abu Utsman al-Maghribi. Faqultu fi nafsi, lalu aku katakan kepada diriku, la'allahu yatashaha alaiya syai'an, mungkin dia inginkan sesuatu, mungkin Tuan Guru ini ingin sesuatu kepada aku. Faqala Abu Utsman, apa kata Imam Abu Utsman? La yakfin nasu an akhudha minhum hatta yuridu mas'alati iyahum, apakah tak cukup an akhudha minhum hatta yuridu mas'alati iyahum, apakah tak cukup aku mengambil sesuatu dari orang itu nunggu aku minta dulu. Maksudnya kalau mau ngasih ya ngasih aja lah, janganlah nunggu aku minta dulu. Qala ba'dul fuqara, orang yang fakir karena Allah, apa kata dia? Kuntu bi Baghdad, aku berada di kota Baghdad Irak. Fa waqa'a li annal murta'ash ya'tini bi 15 dirhaman, terlintas dalam pikiranku bahwa Imam Al-Murta'ash akan memberikan 15 dirham kepada aku. Li ashtari biha riqwah, supaya aku bisa beli timba kecil untuk menimba air untuk wudu salat. Wal habal, tali, wan na'al, sendal. Wa adkhul badiyah, supaya aku bisa melanjutkan perjalanan ke kampung. Fadaqqa 'alayya al-bab, ada mengetuk pintu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Fafatahtu, ku buka pintu. Fa idzan ana bil Murta'ash. Tiba-tiba betul Imam Murta'ash datang. Wa ma'a Khuraiqah, dia membawa kain kecil. Faqala, kata dia, khudha, ambillah ini. Faqultu ya sayyidi la uriduha, Tuan Guru Murta'ash, aku tak mau ini. La uriduha, aku tak mau. Qala, falim tu'zina, kenapa kau menyakiti kami? Maksudnya kalau kau tak terima berarti menyakiti kami. Kam aradta? Berapa kau mau? Faqultum 15 dirham. Aku hanya mau 15 dirham aja. Faqala, apa kata Imam Murtaisy? Hiya 15 dirham. Isinya dalam 15 dirham. Ambillah. Wa qala ba'duhum fi qawlihi ta'ala. Sebagian mereka berkata tentang firman Allah, awaman kana maitam fa ahyainah. Yang mati itu kami hidupkan. Surat Al-An'am 122. Yang mati kami hidupkan. Apa maksudnya? Maituz zihni, orang yang mati pikirannya, fa ahyahullah, dihidupkan Allah binuril firasah, dengan cahaya firasat. Wa ja'ala lahu nurat tajalli. Allah jadikan dia cahaya tajalli. Tajalli bukan Allah itu menjadi cahaya. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa. Ketika Allah menunjukkan cahaya keagungannya ke bukit itu makna tajalli. Allah tajalli menunjukkan kuasanya ke bukit itu dalam bentuk cahaya, bukan Allah itu cahaya. Laisa kamitslihi syai'un wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La yakunu kaman yamshi baina ahli al-ghaflati ghafilan. Dia tak sama seperti orang yang berjalan dalam keadaan lalai. Qila idza sahhat al-firasatu irtaqa sahibuha ila al-mushahadah. Kalau firasat itu benar, maka orang yang firasat itu, orang yang punya firasat itu berpindah dari ghaib kepada musyahadah. Musyahadah mempersaksikan setelah disingkapkan Allah hijab dari hatinya. Aku mendengar Syekh Abu Abdurrahman As-Sulami berkata dari Muhammad bin Husain Al-Baghdadi, dari Ja'far bin Muhammad bin Nusair, dari Abu Abbas bin Masruq, qadima alaina syekhun, ada seorang syekh datang ke tempat kami. Tatkala yatakallamu alaina fi hadha asy-sya'ni bi kalamin hasan. Dia bercerita tentang membersihkan hati ini, bahasanya bagus sekali. Wa kana azbal lisan. Bicaranya menarik, jayyidal khatir. Lintasan hatinya tepat. Faqala lana fi ba'd kalamih. Dan di antara kalimat yang dia ucapkan, kullu ma waqa'a lakum fi qatirikum faquluhu li. Semua yang terlintas dalam hati kamu, coba ucapkan. Fawaqa'a fi qalbi annahu yahudi. Terlintas dalam hatiku, jangan-jangan saya ini Yahudi ini. Wa kana al-khatir yaqwa wa la yazal. Terus Yahudi ini, Yahudi ini, Yahudi ini, Yahudi ini. Fadhakartu dhalika lil Jariri. Lalu ku katakan kepada Imam Jariri, Jariri, ini Yahudi nampak. Fakabbara alaihi dhalik. Faqultu la budda li an akhbir rajul bidhalik. Apakah mesti ku kasih tahu dia bahwa yang terlintas dalam hatiku dia Yahudi? Faqultu lahu, taqul lana ma waqa'a lakum fi khatirikum faquluhu li. Kau katakan apa yang terlintas dari hati kami, kami ucapkan. Ya. Apa yang ada dalam hatimu ucapkan. Innaka Yahudi, kau Yahudi. Fa atraqa sa'ah. Dia mengangguk-angguk sebentar, summa rafa'a sa'u, diangkatnya kepalanya. Mengangguk-angguk sebentar, diangkatnya kepalanya. Apa kata dia? Shadaqta, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Benar ucapanmu. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad SAW adalah Rasul utusan Allah. Waqad marastu jami'al madhahib. Semua mazhab sudah pernah ku tes, ku coba seperti ini. Wa kuntu aqul in kana ma'a qaumin minhum syai'un fa ma'a haula. Kalau ada di antara kalian yang tahu apa isi hatiku, aku akan bersama dengan kamu. Fadakhaltukum li akhtabirakum. Aku pun masuk ke majlis kalian, aku untuk ngetes kalian. Fa antum 'alal haqq. Kalian benar. Wa hasuna islamuhu, masuk Islam dia dengan Islam yang benar. Wa yuhka anil Junaid, diriwayatkan dari Imam Junaid, annahu kana yaqul lahu sirri. Imam Sirri As-Saqati berkata kepada Imam Junaid, takallam 'alan nas, kasihlah nasihat kepada orang banyak ini. Kata Imam Junaid, wa kana fi qalbi hashmah min al-kalam 'alan nas. Aku sedang merasa tak enak bicara kepada orang. Ada masanya kita ini enggak mood ngomong depan orang. Aduh, aku sedang enggak enak. Fa inni kuntu attahimu nafsi fi istihqaqi dhalik. Aku merasa diriku tak layak untuk bicara itu. Fa ra'aitu lailatan Nabi SAW fil manam. Aku lihat suatu malam Nabi SAW dalam mimpi. Berjumpa aku dengan Nabi dalam mimpi. Wa kanat lailatu Jum'ah. Waktu itu malam Jumat. Fa qala li. Apa kata Nabi? Takallam 'alan nas. Hai Imam Junaid, bicaralah, kasih nasihat kepada manusia. Fantabahtu, aku terbangun. Ku ataitu babas sirri, ku datangi pintu rumah sirri as-saqati qabla an usbih, sebelum waktu subuh. Fadaqaqtu alaihil bab, ku ketuk pintu. Imam Sirri, assalamualaikum. Kata Imam Sirri as-saqati, lam tusaddiqna hatta qila laka, kau tak percaya sama aku? Setelah Nabi datang baru kau percaya? Faqa'ada linnas fil jami' bil ghad, esoknya dia duduk dengan orang banyak. Fantashara fil nas annal Junaid qa'ada yatakallam 'ala an-nas. Sudah terdengar berita bahwa Imam Junaid mengasih ceramah depan orang banyak. Waqafa 'alaihi ghulam Nasrani mutanakkiran. Tiba-tiba ada seorang budak Nasrani mengingkari itu. Waqala lahu ayyuha syekh ma makna qawlu Rasulullah SAW, wahai syekh, apa arti sabda Rasulullah, ittaqu firasatal mu'min, takutlah kamu firasat orang beriman. Fa innal mu'min yanzuru binurillah, sesungguhnya orang mukmin itu memandang dengan cahaya Allah. Fa atraqal Junaid fa thumma rafa'a ra'sahu, kemudian Imam Junaid menganggukkan kepalanya, setelah itu dia angkat kepalanya. Kata Imam Junaid, aslim, masuk Islamlah engkau wahai anak muda. Qad hana waktu islamika, sudah sampai masanya kau masuk Islam. Fa aslamal ghulam, maka budak itu pun masuk Islam, anak itu pun masuk Islam. Begitulah cara mereka berdakwah, yaitu dengan mendekatkan diri kepada yang punya hati, sehingga orang yang punya hati itu ditundukkan Allah Subhanahu wa taala. Tentu ini berat, karena kita selama ini berdakwah dengan punya lidah, bukan dengan punya hati. Firasat kami. Jamaah yang dimuliakan Allah, inilah selama ini kita paling panjang, 5 lembar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 12 halaman. Besok kita akan ketemu stasiun yang ke-35 tentang akhlak. 3 lembar. Sebelum kita tutup, kita akan bahas beberapa pertanyaan. Satu dari Ibu Rian Ramdhani. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak lagi tinggal dengan ibu saya, karena saya selalu tertekan batin dengan sikap ayah tiri saya, dan saya khawatir saudara-saudara perempuan saya kena sikapnya. Mohon nasihatnya Pak Ustaz. Jadi saya tidak bisa menangkap masalahnya secara utuh dan kompleks, karena di situ ada seorang anak, ada seorang ibu, ada adik-adik perempuan, entah berapa orang. Kemudian di situ pula ada seorang suami dari ibu, ayah tiri. Ada seorang anak yang tidak tahan dengan sikap ayah tiri dan adik-adiknya juga. Apakah anak-anak ini sudah dewasa? Apakah mereka bisa hidup independen? Apakah ayah tiri ini orangnya taat beragama? Apakah ini tak bisa? Oleh sebab itu saya jawab secara umum saja. Kalau engkau bisa berbakti di rumah itu, tahankanlah berbakti. Kalau tidak bisa berbakti di rumah, keluarlah dari rumah itu. Tapi jangan putuskan hubungan dengan ibu. Bisa datang sehari sekali, datang pagi, datang. Tak bisa datang pagi, datang malam. Tak bisa datang malam, 2 hari sekali. Tak juga bisa sepekan sekali. Tak juga bisa sebulan sekali. Supaya kalau dia meninggal, kau tak menyesal. Itulah yang dapat saya sampaikan. Jangan pernah putuskan. Wallahu'alam. 2. Irfan Irmanto. Ustaz, saya mau tanya terkait profesi saya sebagai advokat. Mungkin dalam profesi itu baik Ustaz, tapi dalam prakteknya banyak kecurangan-kecurangan. Karena tak bisa tutup mata dengan hukum kita. Ma la yudraku kullu la yutraku kullu. Kalau kau tak bisa buat semua, jangan tinggalkan semua. Kalau engkau meninggalkan profesi ini, maka akan diisi oleh orang-orang yang tak benar. Kalau engkau duduk di situ, walaupun kau tidak 100% benar, paling tidak 75% benar. Di situlah letak jihadnya. Kalau semua orang sepertimu, SH, MH, meninggalkan ini, lalu semuanya ingin mau jual buah, mau jual bubur kacang hijau, dengan berkata aku sudah hijrah, lalu siapa yang ada tinggal di situ? Nanti kalau ada orang kesulitan hukum, kemana dia konsultasi, kemana dia bertanya? Lembaga bantuan hukum untuk muslim gratis susah yang tanahnya digarap perusahaan, kemana dia bisa? Oleh sebab itu berjuang, itulah jihad di situ. Jihad kita masing-masing. Ada jihadnya di bidang hukum, ada jihadnya di bidang bisnis, ada jihadnya di bidang pendidikan. Kullu ya'mal 'ala syakilati. Semua beramal sesuai dengan kemampuan masing-masing. Tiga, afik. Ustaz, apakah firasat sama dengan ilmu laduni? Wa 'allamnahu min ladunna ilma. Ilmu laduni lebih umum, besar. Sedangkan firasat itu satu sub kecilnya. Oleh sebab itu ketika Nabi Khidir alaihissalam, amma safinatu fakanat limasakin, adapun sampan perahu itu milik orang miskin, ya'maluna fil bahri, mereka kerja cari ikan di laut, wa kana wara'ahum maliku ya'khudhu kulla safinatin wasba, di sana ada seorang raja yang jahat, setiap ada perahu yang bagus lalu dirusaknya. Dari mana Nabi Khidir tahu itu? Dari Allah. Dari Allah itu min ladunna ladunni, dari Allah. Nah, itu firasat. Jadi firasat itu khusus, laduni itu umum. Laduni lebih besar payungnya, adapun sub kecilnya adalah firasat. 4. Asep Sugandi. Ustaz, bagaimana membedakan bisikan hati, sir, dan firasat? Hati itu qalb. Dalam hati itu paling kecil namanya sir. Bisikan yang ada dalam sir itu firasat. Gimana cara membedakannya? Kalau dia masih sama dengan yang lain, sama kekuatannya, seperti coretan pada whiteboard pakai spidol biasa, sama dia, 5%, 5%, 5%, 5%, itu namanya lintasan hati. Kalau firasat, ada satu lintasan spidol yang kuat, yang dia mengalahkan yang lain. Itulah yang disebut dengan firasat. Firasat seperti tajamnya seekor binatang pemburu terhadap targetnya. Kalau sudah harimau mau menangkap bison, maka kambing-kambing tak dipandangnya lagi. Karena dia fokus ke bison. Begitulah tajamnya. Yang tajam itu firasat. Adapun yang lintasan-lintasan yang lain, itu hadisun nafsi. Lintasan-lintasan dalam hati. Yang terakhir, Ibu Nina. Ustaz, apakah seorang yang sholat dengan kursi karena tidak bisa berdiri boleh menjadi imam sholat di rumah karena hanya beliau laki-laki di rumah? Kalau tak ada lagi laki-laki, maka laki-laki, ada tiga di rumah itu laki-laki. Yang satu anak kecil, yang satu orang tua di kursi, yang satu anak muda. Anak muda itu maju jadi imam. Tak ada apa Ustaz, cuman dia, maka dia di kursi. Mana dalilnya? Nabi SAW pernah sholat jadi imam duduk ketika Nabi sakit. Itu dalil bahwa orang yang dalam keadaan kekurangan boleh jadi imam. Nabi didahulukan padahal waktu itu masih ada yang sehat karena keutamaan kedudukan dia, kemuliaan dia. Adapun ini karena dia laki-laki. Itulah kaji kita malam ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Besok kita sampai stasiun ke-35. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.